Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang masail az-zakat. Terakhir kita bahas yaitu tentang nisab al-ghanam. Nisabnya kambing. Nisabnya kambing di sini paling sedikit, minimal berapa yang diwajibkan zakat kambing? 40. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis Ibnu Umar. Hadis Anas bin Malik, ya, surat yang dituliskan oleh Abu Bakar Siddiq dari Nabi alaihi wasallam bahwa zakatul ghanam idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatin, 40 sampai 120 maka zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian apabila 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya berapa ekor kambing? 2 syatan. Kemudian 200 sampai 300 maka zakatnya fiha salatu syiah. Dan apabila lebih dari 300 maka dalam setiap 100 satu ekor kambing. Sebagaimana dalam hadis faida zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Dalam setiap 100. Dan ini merupakan ijma para ulama. Kemudian masalah yang berkaitan tentang zakat Al-Baqar dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wala yujma baina mutafarriq wala yufarraq baina al-mujtami. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi dan tidak dikumpulkan baina mutafarriq, orang-orang yang terpisah. Wala yufarraq dan tidak dipisahkan yaitu binatang-binatang yang sudah terkumpul. Khasyatas sadaqah, ditakutkan sadaqah. Baik, seperti apa gambaran contoh wala yujma baina mutafarriq, tidak dikumpulkan sesuatu yang sudah terpisah-pisah. Contohnya seperti apa? Si A mempunyai 40 ekor kambing. Si B mempunyai 40 ekor kambing. Si C mempunyai 40 ekor kambing di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian agar keluar zakatnya sedikit, dikumpulkan semuanya di satu tempat. Punya si A, punya si B, punya si C, dikumpulkan semuanya. Jadi kambingnya ada 120. Ketika datang amil zakat, berapa yang dikeluarkan? 1. Nah, karena 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing. Padahal masing-masing punya berbeda dan di tempat masing-masing pula. Seharusnya si B keluar satu ekor kambing, si A keluar satu ekor kambing, zakatnya, si B juga demikian, si C juga demikian. Wala yufarraq bainal mujtami, dan tidak dipisahkan binatang yang sudah terkumpul. Si A punya 60 ekor kambing. Sudah sampai satu haul. Nah, seharusnya dia keluar satu ekor kambing. Mendengar ini Amil mau datang. Amil zakat mau datang. Sebelum datang dipisahkan dulu. 30 satu tempat, 30 tempat yang lain. Ketika datang Amil zakat melihat berapa jumlahnya? 30. Oh, berarti belum mencapai nisab. Nah, berarti tidak keluar zakatnya. Padahal dipisahkan di tempat lain 30. Ini sesuatu yang dilarang. Nabi mengatakan wala yujma'u baina mutafarriq wa la yufarraq baina mujtami' khasyyata shadaqah. Itu hadis Anas bin Malik. Surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang masail yang berkaitan tentang zakat. Baik. Wala syai fi ma dunal fariidah. Apa makna dari ucapan Syaukani? Wala syai fi ma dunal fariidah. Yani tidak ada zakat yang nisabnya kurang. Nah. Tidak ada zakat yang nisabnya kurang. Taib zakat sapi berapa minimalnya? 30. Seseorang punya 25 ekor sapi. Misalkan. Ini di bawah nisabnya belum sampai. Karena paling sedikit minimal 30. Maka di sini tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Illa sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyasha rabbuha, kecuali si pemilik ingin mengeluarkan, ya silahkan. Silahkan. Tapi bukan suatu kewajiban. Kalau yang dia ingin mengeluarkan, silahkan. Tapi bukan suatu kewajiban. Karena belum mencapai nisab. Nah, begitu juga kambing, begitu juga unta. Kalau kurang dari nisab, tidak ada zakatnya. Sehingga kita harus mengetahui minimal dari zakat-zakat yang sudah mencapai nisab. Unta minimalnya berapa? 5 ekor kambing. Sapi 30, kambing 40 ekor kambing. Nah, ini nisab, satu yang sudah mencapai nisab. Kalau kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali ingin mengeluarkan, ya silakan. Taib. Wala fil auqas, dan juga tidak ada kewajiban dikeluarkan al-auqas. Al-auqas yaitu al-waqas wa huwa ma baina al-faridatain. Ma baina al-faridatain, di antara dua kewajiban. Tengah-tengah. Misalkan dia punya 100 ekor kambing. Nah, zakatnya berapa? 1. 40 ekor kambing dia punya. Berapa zakatnya? 1. Sisanya tadi al-auqas. Ma baina al-faridatain, di antara 40 dengan 120 dia. Jumlah di sini itu 190, 80. Ini ma baina al-faridatain, di antara dua kewajiban. Ini 40 dengan 120. Kalau kurang, ya masih 1. Kalau sudah lebih, kalau sudah masuk ke 121, maka zakatnya 2 ekor kambing. Sampai 200 ekor. 120 sampai 121 sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing. Ini namanya al-awqas. Dan al-awqas di sini di kalian harus apa? Hanya pada zakat bahimatul an'am. Hanya pada zakat bahimatul an'am. Karena zakat itu ada zakat bahimatul an'am, zakat biji-bijian, zakat emas dan perak sama. Sedangkan al-awqas di sini hanya pada zakat bahimatul an'am. Sedangkan zakat nanti biji-bijian disatukan semuanya. Kalkulasikan berapa. Nah. Sedangkan zakat bahimatul an'am, ya sedangkan al-awqas ini hanya pada zakat bahimatul an'am. Nah, sedangkan yang lain tidak. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa ma kana min khalitain fayataraja'a bisawiyyah. Wa ma kana min khalitain, yani apabila min khalitain yani dua yang berserikat, dua orang yang berserikat, fa'innahuma wa makana min khalitain fayataraja'a bisawiyyah. Fayataraja'a bisawiyyah ini bermusyawarah dengan adil. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas. Kalian bisa lihat di Bulughul Maram, di hadis kedua, yang pertama hadis tentang kewajiban zakat, hadis yang kedua hadis Anas bin Malik tentang surat yang ditulis Abu Bakar, itu merupakan hadis tentang inti pada permasalahan zakat. Usul zakat itu kembalinya ke sana. Ada zakat bahimatul an'am. Disebutkan zakat al-unta. Ini juga sebutkan zakat kambing. Juga di sana sebutkan tentang zakat al-fiddah. Perak. Nah, hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Itu merupakan al-asl fi kitab zakat. Dengan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar ditulis di permulaan hadis dari kitab zakat. Kalian bisa dilihat di sana. Ya. Ucapan Syaukani rahmatullahi taala alaih, seseorang yang berserikat maka bermusyawarah dengan adil. Si A dengan si B berserikat berternak kambing atau unta atau sapi. Sudah ada kewajiban zakat, maka yataraja'a bisawiyyah. Kedua-duanya bermusyawarah dengan adil. Si A punya 20, si B punya 20, berserikat. Tempat gembalanya satu, ini satu, tempatnya satu. Datang ambil zakat, mengambil zakatnya, satu ekor kambing. Berarti setengah-setengah. Setengah-setengah. Nah, kalau misalkan dua ekor kambing, ya sudah, si A satu, si B satu. Kalau zakatnya 120 satu ekor, sampai 200 berserikat, satu-satu. Kalau satu, ya bermusyawarah saja. Dilihat. Berapa misalkan harga kambing. Misalkan dilihat. Misalkan satu, ya sudah. Kambing dari saya, kamu bayar saja. Uangnya, berapa uangnya? Setengah kambing. Kambingnya misalkan harga mau 1.000. Ya, ambil zakat, ngambil. Ya sudah. Dibagi dua. 1.250.000, 1.250.000. Atau seperti apa saja, yang penting bermusyawarah dengan adil. Nah, ya tarojabi bisawiyah karena berserikat. Berserikat kembali kepada masing-masing. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan wala tukhad harimah. Yani jangan mengeluarkan zakat yang aib, terdapat penyakit, buta, atau yang lainnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Anas bin Malik, wala yukhraju fis sadaqah harimah. Apa itu harimah? Al-harimah yaitu kabirah, yang sudah tua. Nah, yang sudah tua umurnya, giginya sudah enggak ada semuanya. Kalau dimasak halot dagingnya. Ya tua lah, kambing tua. Nah. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan wala tukhadu harimah wala zatu awar. Apa itu zatu awar? Zatu awar yaitu zatul aib, yang ada aibnya, buta atau penyakit, korengan, atau ya pincang atau lain sebagainya. Jelas kambingnya penyakit, lagi sakit, kurus sekali. Kambingnya muda tapi kurus, korengan lain sebagainya. Nah, wala saghirah. Naam. Wala tukhad harimah, wala zatu awar, wala aib, dan juga yang terdapat aibnya, wala saghirah. Naam. Ngasihkan kepada amil zakat yang masih berumur 2 bulan kambing. Ini nih zakatnya ambil. Kecil. Jangan. Kenapa? Karena kambing yang diambil oleh amil zakat nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Fuqara, masakin, dan juga yang lain yang berhak. Sehingga berikan yang standar. Nah. Berikan yang standar. Nah. Si pemilik hewan jangan memberikan yang di sini sebutkan harimah. Sebagian dalam hadis Anas bin Malik, yang tua. Nih, ambil yang ini nih. Jangan yang bagus, ambil yang ini nih, yang tua. Dan juga jangan memberikan yang sakit, yang pincang lain sebagainya. Atau yang kecil, ambil. Nah. Para ulama menyebutkan bahwa ta'rif, definisi aib yang tidak boleh dia keluarkan, yaitu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi dalam Fathul Bari, yaitu ma yuthbatu bihi ar-radd fil bai', yakni yang bisa dikembalikan ketika jual beli. Seorang ketika membeli kambing, ternyata kambingnya budukan atau sakit, dikembalikan. Enggak mau ah, mari sakit. Dikembalikan. Wakila, bahkan disebutkan sesuatu yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sama seperti binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang sakit. Yang ketika dia jadikan kurban ditolak. Tidak boleh. Buta. Tidak bisa jalan. Buta kambingnya. Sakit. Kurus sekali. Atau tua. Nah. Kila dikatakan juga seperti itu. Nah. Dan si dan amil zakat juga tidak mengambil hewan-hewan yang di sana merupakan hewan binatang yang disukai oleh pemiliknya tidak boleh diambil oleh petugas zakat. Nah, apa saja di sini sebutkan wala akulah. Imam Syaukani menyebutkan wala akulah. Apa itu akulah? As-saminah. Gemuk sekali, sehat sekali. Nah, ini disukai oleh pemiliknya. Wala rubba. Apa itu rubba? Yaitu yang sudah melahirkan dan mendidik anaknya. Rubba di sini yang sudah melahirkan dan mempunyai anak. Ini rubba. Wala makhid. Apa itu makhid? Sudah lewat tidak makhid? Apa itu makhid? Kenapa disebut pintu makhad? Kenapa disebut pintu makhad? Kenapa disebut pintu makhad? Kenapa? Karena induknya dekat melahirkan. Kalau sudah melahirkan menyusui namanya bintul labun. Anaknya yang 2 tahun, berumur sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga bintul labun. Tapi dinamakan bintul makhad karena induknya mendekati lahiran, sudah bunting besar, bentar lagi lahiran. Begitu juga di sini sebutkan wala rubba wala makhid. Wala makhid yaitu yang mendekati lahiran. Mendekati lahiran sudah hamil besar. Wala fahlu ghanamin. Apa itu fahlu ghanamin? Fahl penjantan. Bahwa hewan ini disiapkan untuk pejantan. Ini supaya yang betina-betina dihamilin. Pejantan di sini. Biasanya pejantan itu tidak dijual, tidak dipotong dan sebagainya untuk pejantan. Sapi atau lain sebagainya. Karena kalau tidak pejantan nanti gimana hamilnya? Pejantan simpan, kawinkan, dimasukkan kandang, dijadikan pejantan. Nah, taib. Ini ala kambing-kambing yang dilarang. Si pemilik hewan jangan memberikan kepada amil zakat yang tadi sebutkan. Yang sakit, yang tua, yang kecil, jangan. Dan amil zakat juga jangan mengambil dari zakat hewan zakatnya tadi, yang tadi sebutkan. Al-akulah, warubba, wamakhid, wafahlu khunam. Limada? Karena itu adalah merupakan dari binatang yang disukai oleh pemiliknya. Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, iyakum, iyaka, wa qara'ima amwalihim, iyaka, hati-hatilah kamu jangan mengambil harta-harta terbaik mereka. Nabi ketika mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman, ketika diwajibkannya zakat kepada mereka, Nabi mengatakan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah kamu jangan mengambil harta-harta terbaik mereka. Jangan. Jadi amil zakat mengambil harta-harta yang standar. Yang standar. Nah. Dan pemilik juga jangan mengeluarkan yang buruk-buruk. Yang karena itu akan dinafkahkan. Nah. Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang dikeluarkan zakat dari hadis Abdullah bin Muawiyah Al-Ghafiri, hadis Abdullah bin Muawiyah Al-Ghafiri, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, disuaikan oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi ta'ala alaih. Nabi mengatakan, walakin min wasati amwalihim. Walakin min wasati amwalikum. Afwan. Walakin min wasati amwalikum. Saya ulangi, walakin min wasati amwalikum, fa inna allaha lam yas'alkum khairahu, walam ya'murkum bisyarrihi. Hadis Nabi SAW, yaitu tentang mengambil harta zakat, min wasati amwalikum, dari harta-harta wasat kalian. Wasat itu yang pertengahan, yang standar saja. Nah, fa inna Allah lam yas'alukum khairahu, karena Allah tidak meminta yang khair, baik-baik, yang bagus-bagus sekali. Walam ya'murkum bisyarrihi, dan tidak memerintahkan yang jelek. Akan tetapi yang sedang, min wasat. Nah, sehingga amil zakat berhak untuk menolak apabila diberikan yang sakit, yang kecil, karena itu dilarang. Dan pemilik hewan ternak berhak untuk menolak, yang tidak memberikan yang tadi yang disebutkan. Akulah warubba mahid wafahul khanam. Nah, akan tapi berikan yang wasat, yang sedang. Kenapa? Karena yang itu, yang samina, yang gemuk sekali, atau yang mau melahirkan, atau yang sudah melahirkan, atau pejantan, itu dibutuhkan oleh mereka. Dibutuhkan oleh pemilik hewan ternak. Terkecuali pemilik ternaknya ingin memberikan, ya silahkan. Saya berikan yang ini, yang sudah hamil. Silahkan. Kenapa? Karena nanti akan berguna, lebih bermanfaat nanti keluar anaknya. Atau yang sudah hamil, sudah punya anaknya, silahkan. Atau diberikan pejantan, karena pejantannya begitu banyak, diberikan kepada amil zakat, silahkan saja. Silahkan, silahkan saja. Nah, dan mereka juga berhak menolak apabila amil mengambil yang hewan-hewan terbaik mereka. Kan, tapi ambillah min wasat, di pertengahan. Wallahualam. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang zakat bahimatul an'am min awali ila akhirih, zakat hayawan yaitu al-ibil, bakar, wal ghanam. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke zakat az-zahab wal fiddah. Zahabwa walfiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan di suatu negara tidak ada amil zakat, bagaimana cara membayarnya? Jazakumullah khair. Nanti akan dibahas tentang permasalahan mana yang afdal, kita keluarkan sendiri, berikan kepada fakir miskin, atau kita berikan kepada amil zakat. Nah, atau kita berikan kepada amil zakat. Nanti dibahas. Baik. نقتفي له أن سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب إليك الحمد لله رب العالمين.